Mitra bisnis, pengusaha mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung soal aturan pajak PPN, di mana pengusaha keberatan dengan pasal yang menyebutkan barang ataupun jasa kena pajak untuk tujuan sendiri, bahkan untuk keperluan produksi, dikenai PPN. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perpajakan Edwan Kou. Pak Edwan, apa komentar Anda soal ini? Kalau dari sisi pengusaha, rame-rame melalui asosiasi harusnya bisa gitu. Ya, kalau ngomong restitusi, hanya beberapa kriteria atau perusahaan harus memenuhi kriteria untuk memudahkannya itu kalau untuk perusahaan yang bergerak 100% ekspor, mereka itu dapat fasilitas. Atau selama ini mereka perusahaan yang sudah melakukan administrasi pajak dengan baik, itu mereka dapat percepatan dalam hal restitusi. Tetapi kalau untuk perusahaan yang saya lihat dalam prakteknya, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan lokal dan sebagainya, ada ekspor, nah ini yang agak kesulitan. Padahal semua kriteria dari perusahaan sudah cukup gitu. Dijen Pajak menyatakan bahwa barang untuk keperluan produksi harus kena pajak. Sementara Apindo menafsirkan barang untuk produksi tersebut seharusnya tidak kena pajak. Bagaimana menurut Bapak? Kalau perbedaan itu, kalau dari Dirjen Pajak itu menangkap, kalau barang yang produksi itu dipakai sendiri, konotasinya adalah dipakai sendiri atau diproduksi kembali untuk sub anak perusahaan atau gimana, pajak itu adalah bahwa dia harus bayar PPN-nya. Itu dari pandangan dari Dirjen Pajak. Selama ini yang dalam perlakuan perusahaan biasanya kan itu yang namanya bonus, ya sampel, atau gimana pakai sendiri, ya kan? Itu biasanya nggak ada buka faktor pajak gitu. Nah, mungkin dari sisi pengusaha itu yang berat, intinya itu ya. Apakah upaya pengusaha melakukan gugatan ini sudah tepat, Pak? Ini kita harus jelas dulu masalahnya gitu. Kalau yang ada PPN itu hanya sekali, yang dulunya tidak diatur dengan jelas bonus ya, ataupun bonus atas barang ya, bukan bonus uang ya, bonus atas barang, pemakaian sendiri, atau untuk sampel ya, meningkatkan omset penjualan. Itu dulunya banyak perusahaan tidak memungut PPN-nya gitu. Nah, di sini pemerintah merasa ada kekurangan dalam hal penerimaan PPN-nya. Kalau rame-rame teriakannya kan pasti lebih kencang, kan lebih bisa didengar melalui asosiasi atau melalui tahun rame-rame. Yang penting saya rasa Dirjen Pajak juga ya, kemungkinan ya bisa. Yang penting yang mengajukan itu juga punya dasar hukum yang kuat. Dasarnya apa? Saya rasa pemerintah juga nggak tinggal diam gitu pastinya. Demikian pengamat perpajakan Edwan Kou, saya Mandariska.